Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Thanian at-tawassulu al-mamnu'u. Yang kedua, tawassul yang mamnu', yang dilarang. Halaman 62. Sudah? Ya, kita bisa baca ya. Ah, tafadhol, dibaca sini. Ya. Siapa? Pak Arif. Ya, baca Pak Arif. Bisababi al-lab, bisababi al-labsi wal-khal. Kalau labs itu masdar dari apa? Labasa yal, labasa yalbis, labsun, ya. Labasa yalbis, wala talbisul haqqa bil batil. Kalau labisa yalbasu, lubsun. Kalau labisa yalbasul lubsun, memakai baju, mengenakan baju. Tapi kalau labasa yalbisu labsun, itu apa namanya, mencampurkan. Nah, kalau khalt itu masdar dari khalata yakhlitu. Khalton, khaltun. Jangan khalat, tapi khalt. Ya, terus ini ma'rifatu mauzun ini penting ya. Pengetahuan untuk mauzun dari setiap wazan fi'il ini penting. Masdarnya, susunan tasrifnya itu biar kita enggak salah. Ya. Terus fala budda min ma'rifati tawassuli al-jaiz wa tawassuli al-mamnu'i hatta la yaqa'a al-insanu fil khalti wal qabdi. Nah. استمر. فهذا باب عظيم يجب العناية به لئلا يختلط الأمر، ولأن شبهات هؤلاء المضللين تنطلي على بعض الناس والعوام. والعوام بتشديد الواو. والعوام، فيجب معرفة الجواب عنها حتى لا يلتبس الأمر. أحسن. Nah, masya Allah. Syekh Shalal Fauzan menerangkan tawassul yang kedua, yaitu at-tawassul al-mamnu. Kita sudah jelaskan pada pekan lalu bahwa setiap penjelasan di buku-buku fikih kalau disebutkan di bab atau di kitab salat istisqa, pembahasan salat minta hujan, kalau disebutkan yustahabbu at-tawassulu bis-shalihin. Ya, dianjurkan bertawassul dengan orang-orang soleh berdalil dengan hadis Umar yang Umar berkata kepada Abbas, kum ya Abbas, fad'u, berdirilah wahai Abbas, ya, dan doalah, berdoalah agar diturunkan hujan. Itu bukan bertawassul dengan zat, person, orang soleh tersebut, namun dengan bidu'aihi, bidu'aihim, dengan doa mereka, sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Umar ketika Umar hendak umrah, Nabi mengantarkan, maka kata Nabi, la tansana ya akhi min salihi du'aik, jangan lupakan kami ya akhi, doa kebaikanmu untuk kami. Nah, perkara tersebut berubah. Kalangan Syafi', ya Syafi'iyah mutaakhirin, semisal Ar-Ramli, Ibnu Jamaah, kemudian juga Izzuddin Ibnu Abi Salam, ya, dan juga yang lainnya, mereka membolehkan bertawassul dengan zat, dengan zat, dengan zat orang soleh. Maka ini menyelisihi apa yang telah diamalkan, diyakini oleh Syafi'iyah mutaqaddimin, bahkan sampai Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i berkata kepada temannya, idhab ila Harmalah ibn Yahya, pergilah ke Harmalah bin Yahya, ya, datang kepada dia, minta kepada dia untuk mendoakan diriku, kata Imam Syafi'i. Nah, kemudian salah seorang murid besar Imam Syafi'i yang dipenjara oleh penguasa Mu'tazilah saat itu, Al-Buwaiti, Al-Imam Al-Buwaiti meminta kepada teman-temannya supaya bilang ke ikhwan kita kalangan Ahlul Hadis agar mereka berdoa untukku supaya Allah membebaskanku, ya, dengan keadaan di penjara saat ini. Ya, dan kalangan Syafi'iyah mutaqaddimin yang lainnya juga demikian. Semisal Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, Al-Baihaqi bahkan di Sunan Al-Kubra memuat bab tersendiri. Itu bab diharapkannya keberkahan doa orang yang soleh. Ya, doa orang yang soleh, bukan person orang soleh tersebut. Maka dengan tawassul kepada jah orang soleh, ini jelas adalah wasilah menuju kesyirikan. Wasilah. Dia bukan syirik akbar, tapi wasilah. Ini ma'rifat mana syirik akbar, mana syirik asgar, mana wasilah menuju syirik. Ini juga penting supaya tidak salah vonis kepada, ya, umat, kepada orang-orang yang melakukannya. Nah, dijelaskan di sini, huwa at-tawassul ilallah bijahi syakhsi. Tawassul kepada Allah ialah, ya, dengan yang mamnu' ini, yang terlarang ini, yaitu bertawassul kepada Allah dengan jah kedudukan person. Ini semua bermuara kepada hadis yang palsu, la aslalahu, yang katanya Nabi bersabda, idza sa'altumullaha fas'alu bijahi fa inna jahi indallahi 'azimun. Jika kalian meminta kepada Allah, mintalah kepada Allah melalui perantara jahku, kedudukanku, karena kedudukanku di sisi Allah itu azim. Nah, ini hadis yang la aslalahu, ya, hadis yang palsu, ya, yang dipalsukan oleh para wadda, para pemalsu hadis. Nah, dengan sebab hadis ini mereka akhirnya bertawassul dengan jah-jah orang soleh, dengan kedudukan-kedudukan orang soleh, dan ini akhirnya menghantarkan mereka kepada benar-benar kekufuran, kesyirikan, kesyirikan yang nyata, yaitu akhirnya mereka betul-betul meminta kepada orang soleh yang telah menjadi mayit tersebut. Awalnya cuman, ya, bertawassul dengan jah mereka, Allahumma inni as'aluka bijahi hadal wali, ya, agisni ya Rabb, agisni ya Rabb, tolonglah kami, oh ya Rabb, ya Allah, aku mohon pada engkau, ya Allah, dengan perantara wali yang ini, wali sipulan ini, tolonglah kami, tolonglah kami. Lama-lama minta ke wali tersebut dengan syubhat yang serupa dengan yang dialami oleh musyrikin terdahulu, illa liqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka mendekatkan kami dengan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Au bihaqqi syakhs 'ala Allah, atau dengan hak person di hadapan Allah, au bidzati syakhs, atau dengan zat, dengan zat person itu sendiri. Ada tawassulun mamnu'un, ini adalah tawassul yang terlarang, wa huwa wasilatun min wasa'ilis syirk, ini adalah jalan daripada jalan-jalan kesyirikan, sarana kesyirikan. Fayajibu at-tafriqu baina tawassuli al-jaizi wal mamnu'i, maka wajib dibedakan, untuk membedakan, dibedakan antara tawassul yang boleh dan yang tidak boleh. Yang ini syirik apa bukan? Hah? Sudah masuk syirik belum? Belum. Dia adalah wasilah bin wasailis syirik. Tapi dalam syariat dikenal namanya saddud dzari'ah. Apa itu saddud dzari'ah? Yaitu menutup jalan untuk menuju kepada kemungkaran yang benar-benar diharamkan, yang benar-benar dilarang. Semisal, ya, semisal zina itulah haram. Jalan menuju zina, pacaran, kopdar dengan lawan jenis gak jelas, ya, chatting mesra dengan lawan jenis gak jelas, nah, ini wasilah menuju zina. Maka saddud dzari'ah, ditutup pintu yang demikian, ya, ditutup, ya, chatting-chatting sama akhwat gak jelas, ini hapus. Masih ada gak yang kayak gitu? Ada gak sama temen SMA perempuan, di WhatsApp, nah, ini tinggalin. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wajib at-tafriq baina at-tawassul al-jais wal mamnu', wa qad dzakara syekhul Islam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Taimiyah boleh pakai tasydid ya atau tanpa tasydid. Di kitab at-tawassul wal wasilah, di kitab beliau, beliau menyebutkan at-tawassul wal wasilah. Nah, ini kitabnya matbu, ya, dicetak, sudah dicetak dalam beberapa cetakan. ada yang digabung dengan tulisan ulama yang lainnya yang berkaitan dengan at-tawassul. Bagus buku itu dibaca. Annahu bisababil labsi wal khalti, bahwa tawassul yang itu disebabkan labs wal khalt, pencampur adukan, kerancuan antara mabaina anwa'it tawassuli, di antara jenis-jenis tawassul tersebut, akhirnya hasolal ghalatu, terjadilah kekeliruan fi hadzal bab, di dalam bab ini. Kalau dalam bab ini keliru, enggak main-main kelirunya, terjatuh konsekuensi dari keliru tersebut. Fala budda min ma'rifati at-tawassuli wal al-ja'izi wa tawassuli al-mamnu'i, maka mesti mengetahui mana tawassul yang diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan. Hatta la yaqa'a al-insanu fil khalti wal khata'i, hingga akhirnya nanti supaya seseorang tidak terjatuh ke dalam pencampur adukan dan juga ya, kekeliruan. Fahata babun azimun yajibu yajibu al-inayatu bihi, maka ini bab yang sangat azim, yang sangat besar, yang wajib untuk diperhatikan. Li'alla yakhtalita al-amru, supaya perkara ini tidak menjadi rancu. Ya, wa li'anna syubuhati haula'i al-mudallilin, karena subuhat mereka, kalangan penyesat itu, tantoli. Ya, tantoli dari wazan intola, yantoli, apa pastarnya? Intila, intilaan. Intola, yantoli, intilaan. Ya, karena subuhat mereka, subuhat orang-orang yang menyesatkan tersebut, mudillin, jama taksir dari dolla, dari apa? Dari adolla yudillu, mudil, ya. Isim fa'il, jama taksirnya. Karena subuhat mereka, orang-orang yang menyesatkan tersebut, tantoli, itu menipu, menyesatkan, ala ba'din nasi wal awam, benar-benar menipu, menyesatkan sebagian manusia. Ya, sebagian manusia, artinya manusia di sini bukan orang awam, karena dibedakan manusia antara annas dan awam. Annas di sini kalangan pembelajar, bahkan ulamanya. Ya, bahkan ulamanya. Dan awam bukan kalangan pembelajar dan bukan kalangan ahli ilmu. Oleh karena itu, betul-betul ya membuat rancu, membuat akhirnya keliru kalangan ahli ilmu. Semisal Ar-Ramli, Ibnu Jamaah, ya, Izzuddin Ibn Abi Salam, ya, dan yang lainnya dari kalangan fuqaha, yang mereka memiliki ilmu, mereka memiliki ilmu, mereka memiliki ma'rifah, namun karena perkara ini samar bagi mereka, akhirnya mereka terjatuh ke dalam kekeliruan, membolehkan bertawassul dengan jah, yang ini adalah wasilah min wasail syirk, sarana, diantara sarana-sarana kesyirikan. Wajib ma'rifatul jawabi anha hatta yaltabisa al-amru, maka wajib, ini wajib bagi kalangan pembelajar, bagi kalangan ahli ilmu, apalagi untuk mengetahui jawaban dari syubhat tersebut hingga tidak rancu lagi perkaranya. Ya, kalangan pembelajar dia mesti tahu, apalagi yang dia ya, menisbatkan diri dia sebagai salafi, salafi, pengikut salaf. Kalau pengikut salaf, ya dia berakidah dengan akidah salaf, amalan-amalan salaf. Maka dia tahu bagaimana mauqif sikap salaf dalam bab ini. Supaya dia bisa mencocokkan. Hada i'tiqadu salaf. Ini i'tiqad salaf. Adapun yang mereka bertawassul dengan tawassul yang mamnu, dia bisa vonis. Ini bukan i'tiqadnya salaf. Ini i'tiqadnya kaum mubtadi'ah. Yang ini adalah sarana menuju kesyirikan. Dia harus tahu jawabannya. Bagaimana dia merincinya. Nah, di sini Syekh Shalih Al-Fauzan akan menjelaskan kepada kita. Membantu kepada kita untuk menguraikan hal ini. Nah. Ya, tafadhal dibaca berikutnya. Ya, gantian. Siapa? Si ini. Apa? Albar, Albar. Kecengin dikit suaranya, plus jangan jangan cepat-cepat. Ah, filamaran kau dah yang itu, ankit, ankit ni. Ankit siapa? Apa filamir mudarnya siapa? Yashfi. Yashfi berarti filamarnya? Nah itu ma'rifat tasrif dari mauzun itu penting kan? Isbi, isbi, isbi, maridi, terus rudda, itu rudda apa itu? Ah, fi'il, fi'il amar dari mauzun apa? Rudda ya rudu, rudda, fi'il amarnya rudda, rudda, ghaibi. Itu dia. Dari bahasa apa? Hatafa yahtifu. Hatafa yahtifu. Terus yahtifuna bi asma'ihim fa hadha huwa syirkul akbaru bi annahu du'aun li ghairi Allah. Du'aun li ghairi Allah. Terus annahu du'aun li ghairi Allah wa du'aun aqamu anwaru ibadati kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Du'aun huwa ibadati. يعني أعظم أنواع العبادة فإذا دعا غير الله فهذا أعظم الشرك والعياذ بالله سواء دعا ملكا أو نبيا أو صالحا أو جنا أو إنسانا جنيا ها؟ جنان يا درس وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الشيطان أن الشياطين قد تتمثل في المدارع kalau qad masuk ke fi'il madhi itu bimana tahqiq atau takrib, masa setan benar-benar terus menyerupai. Nah, ini kan bimana taklil atau taksir, tapi di sini maknanya taklil. Nah, berarti terkadang tatamassalu marfu bi dhamma li tajarrudihi an nasibi wal jazimi. Ya. Tatamassalu bi suwaril abwati fa yakhrujuna ila an-nasi 'inda al-quburi fa yaqulu ana fulanun sahibul qabri madha turidu wa huwa shaytanun tamathala fi surati al-mayyit fa yadullu fa yadullu an-nas anna hadha huwa al-mayyit hadha ma'na ma dhakara shaykhu. Naam. Qala shaykh rahimahullah, berkata shaykh itu shaykh MBAW Muhammad bin Abdul Wahab. Singkatan ya. Muhammad bin Abdullah. Fa man ittakhadha bainahu wa bainallahi wasaita, maka barang siapa yang menjadikan perantara antara diri dia dengan Allah, yaitu yad'uhum, yang dia berdoa kepada perantara tersebut, ka ayyaqula, semisal dia berkata, ya Ahmad al-Badawi, ya Abdul Qadir, Abdul Qadir Jilani, ya Husainu, ya Aliyu, ya Fulan, aksini, afan, agisni. Agisni itu dari apa? Wazan apa? Agosa yugisu igosatan. Agisni, ya tolonglah aku. Angkidni, angkada yungkidu. Angkidni, selamatkan aku. Ishfi maridi, sembuhkanlah penyakitku. Rudda ghaibi, kembalikanlah. Ghaibi apa ya terjemahinnya? Hal yang enggak ada dariku. Hah? Yang hilang dariku. Yang hilang dariku kali ya. Kembalikanlah yang hilang dariku. Fa yahtifuna bi asmaihim. Maka mereka berteriak. Ya, meneriakkan nama-nama mereka. Menyebutkan dengan keras nama-nama wali-wali tadi. Fa hadha huwa syirkul akbar. Inilah syirik akbar. Ya. Kok bisa difonis syirik akbar oleh Syekh Shalih Al-Fauzan? Hah, kenapa? Li'annahu doaun li ghairillah. Karena ini adalah bentuk doa yang diperuntukkan untuk selain Allah. Wa doa'u a'zamu anwa'il ibadah. Sedangkan doa adalah ibadah yang paling agung. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda secara khusus, ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya, bisa dipahami sini. Ad-du'a wal ibadah. Dan Allah menamakan doa sebagai ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Rabb kalian berfirman, kata Allah, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Allah meminta kita berdoa, Allah beritahu kepada kita, Allah akan kabulkan doa kita. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah kepadaku. Nah, Allah namakan doa itu adalah ibadah. Apa maksudnya? Orang-orang yang menyombongkan dirinya dari berdoa kepada Allah. Nah, yakni anwa'a, yakni a'zama anwa'il ibadati. Ya, isim setelah yakni maf'ulun bih, yaitu ya, ibadah yang jenis ibadah yang paling agung. Fa idza da'a ghairallahi fa hada a'zamu syirki. Apabila seseorang berdoa kepada selain Allah, maka inilah kesyirikan yang paling besar. Wal iyadu billah. Sawa'an ada'a malakan. Sama saja apakah dia berdoa kepada malaikat, nabiyan kepada nabi, ya, au salihan orang saleh, jinnian. Ya, mungkin yang lebih tepat memang jinnan ya. Ya, jin au insanan atau ya insan ya. Atau dia benda mati, hewan, hewan sekalipun ada orang minta pada hewan. Ya, kepada ya kerbau ya di mana itu? Kiai Slamet dan turunannya. Yang beredar sekarang itu bukan Kiai Slamet. Yang beredar sekarang itu kerbau-kerbaunya itu anak cicitnya Kiai Slamet. Kok Kiai Slamet dulu di zaman keraton, di zaman sultan-sultan keraton Solo. Sekarang itu cucunya atau keturunannya lah. Alu Slamet. Jamusnya itu Alu Slamet. Ya tadbillah. Dzakara Syekhul Islam rahimahullah taala anna syayatin, Syekhul Islam menyebutkan bahwa setan qad tatamassalu, terkadang menyerupai. Terkadang menyerupai. Jangan tatamassala fil madi, qad tatamassalu. Terkadang menyerupai bisuwaril il amwat, dengan bentuk rupa orang-orang yang telah mati. Wa yakhrujun, mereka keluar. Ya. Ilan nas, kepada manusia yang ada di kuburan, yang lagi keluar dia. Dia lagi ziarah ya, di makam Mbah Priok, di makam wali, di makam sunan, keluar. Pakai sorban. Apa susahnya setan menyerupai? Yang gak bisa setan serupai adalah Rasulullah SAW. Ya. Fa'inna syaitan la yumastilubi, kata Nabi SAW. Ya, karena setan gak mampu menyerupai diriku. Kalau kita ketemu Nabi di mimpi, itu Nabi. Tapi kata Syekh Abdul Razak di Syarah Sama'il Al-Muhammadiyah, itu bagi orang yang punya makrifat sosok Rasulullah SAW. Tahu sirah Rasulullah. Tahu bagaimana hadis-hadis yang menerangkan tentang sifat Rasulullah. Kalau cuma ngaku bisa, tapi yang gak bisa oleh setan, menyerupai. Jangankan ngaku sebagai Nabi, ngaku sebagai Allah aja setan bisa. Aku adalah Allah, aku adalah cahaya, kamu gak perlu beribadah lagi. Setan bisa. Ya, jadi kalau antum ketemu Nabi, ngaku-ngaku, saya adalah Nabi. Ya, antum cocokkan dengan sifat-sifat Rasulullah yang ada dalam kitab-kitab hadis. Kitab-kitab sirah, bagaimana sosok Rasulullah SAW tersebut. Jangan sampai dia ngaku Rasulullah, ternyata Abu Jahal. Ternyata Abu Lahab. Ya, aku adalah Rasul. Kamu gimana kabar? Gimana kabarnya? Ya. Kayak ada orang, ya. Dia naudzubillah. Dia katanya tiap malam didatangi Rasulullah. Saya mau pensiun, umur udah 70 tahun, mau berkhidmat di masyarakat, tapi tiap malam Rasulullah datang ke saya. Bib, tolong urus and you. Rasulullah manggil Bib. Bib tolong urus and you, katanya. Subhanallah. Ada lagi pendongeng yang bilang, siapa itu namanya tuh? Yang paitren-paitren itu. Apa ini? Nah ini mudol lilin. Mudol lilin ya ikhwan. Ya, mudol lilin kadzabu. Pendusta besar semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ketemu Rasulullah, ngaku doang bisa. Setan aja ngaku, Allah aja bisa. Yang kata Nabi, fa inna syaitan la yumasil, menyerupai diriku. Maka kalau ketemu Rasulullah, cocokkan dengan buku-buku sirah, buku-buku hadis. Bagaimana sifat Rasulullah? Sifat berjalan Rasulullah. Rasulullah ketika salam, nengok pipinya putih. Jenggotnya tebal. Bagaimana bajunya Rasulullah? Ya. Saya sendiri pun pengalaman pribadi pernah tertipu dulu. hampir 20 tahun yang lalu, ya, saya ikut grup dakwah sebelah yang namanya Jamaah Traveloka. Traveling, suka traveling. Saya ikut jamaah sebelah. Istiqomah. Ya. Ya, belajar bahasa Arab di situ. Ya. Belajar juga buku-buku akidah, ya. Sama ustaz-ustaz antum juga dulu. Ikut juga. Bahkan ngapalin juga buku-buku akidah antum, ya. Usul Salasa, Kitabut Tauhid, Wasithiyah. Ya. Temu. Setan tahu kan, wah ini bocah mau belajar Ahlussunnah nih. Ada hadir di mimpi saya. Tidurnya ba'da subuh. Antum sudah tahu kan hukum tidur ba'da subuh kan? Datang asar dari Abdullah bin Mas'ud, ya. Tayyib, tidur ba'da subuh. Setan datang. Saya di Turki. Pakai gamis saya dulu, warna telur asin. Nah, tahu ya warna telur asin ya? Nah, enggak. Oh ya kayak gini. Nah, kayak ginilah. Nah, terus Rasulullah datang di Turki, pakai elang di lengannya. Kayak si buta dari gua hantu gitu lah. Bilang, saya istiqomah kamu. Istiqomah kamu. Saya bangun tidur, saya ceritain sama teman-teman. Teman-teman semuanya, Masya Allah. Nah, biasalah, jamaah traveling kan. Masya Allah. Selepas itu, ya, belajar kita. Kita belajar. Akhirnya, ya, baca-baca buku Sirah, kitab-kitab hadis. Rasulullah gak pernah disebutkan satu riwayat pun pakai baju warna biru telur asin. Yang ada ialah pernah Rasulullah pakai jubah putih, jubah merah, jubah hitam. Ya, Rasulullah gak pernah ke Turki. Rasulullah sekalinya hijrah itu ke Madinah, pernah ke Taif, nah, pernah ke Syam, itu belum dapat nubuah. Bersama pamannya Abu Talib ikut dagang, masih kecil juga. Ke Turki gak ada. Nah, berikutnya lagi, di tangannya ada elang. Loh, elang ternyata dalam hadis riwayat Muslim, salah satu dari 6 hewan fasik yang boleh dibunuh. Loh, waduh, udah mulai goncang nih. Jangan-jangan Abu Lahab yang datang. Ngakunya Rasulullah. Nah, ini benar kata Syekh Abdul Razak di syarah As-Syama'il, Syama'il Muhammadiyahnya At-Tirmidzi. Antum bisa baca itu, Syekh Abdul Razak mensyarah tentang hadis, tentang ya hal ini. Bahwasanya seorang bisa mengklaim, ya, dia berjumpa dengan Rasulullah, tapi itu mesti di atas ilmu. Benar enggak Rasulullah? Ya, benar enggak Rasulullah? Dan seorang kalaupun benar itu Rasulullah, itu enggak ada dalil bahwa dia pasti dapat hidayah. Enggak ada dalil dia pasti selamat. Enggak ada dalil dia pasti masuk surga. Enggak ada. Ya, cuman bisyarah di dunia aja, cuman itu aja. Tanda kebaikan aja supaya termotivasi baik. Ya, bisa dipahami sih. Enggak ada dalil siapa yang berjumpa dengan Nabi di mimpi maka pasti berjumpa dengan Nabi di surga. Enggak ada dalilnya. Ya, barakallahu fikum. Bisa dipahami sini ya. Nah. Kemudian mana lagi tadi? Fa yakhrujuna ilan nas indal qubur fa yaqul ana fulan sahibul qubur. Setan ini menyerupai manusia dan berkata saya fulan, sang penghuni kubur ini. Madza turid? Ya, what do you want? Apa yang kalian mau? Oh, syaitan, tamassala fi suratil mayyit, padahal dia setan. Ya, dalam yang menyerupai si mayit yang ada di kuburan tadi. Fa yadhunnun nas anna hadha huwal mayyit. Orang-orang akan menyangka, oh inilah si mayitnya. Inilah penghuni kuburnya. Hadha ma'na ma dzakara syekh. Inilah makna yang disebutkan oleh syekh. Nah, Mas Panji, tafadhol, dibaca. قلت وقد يمد يده كما قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم مد يده إلى الرفاعي إلى الرفاعي وصافحه وهذا كذب وإن كان واقعا فالذي مد يده شيطان لأن الشياطين تتمثل عند الأضرحة والقبور بصور أصحاب القبور أو أنهم يتكلمون من داخل القبر فيظن الناس أن هذا الميت يتكلم فيسمعون صوته فيظن من يسمعه أنه صوت الميت وهذا وقع وهذا وقع فيه كثير والشيطان يريد أن يغويهم أن يغويهم في الشرك من حيث لا يدرون فيدعون القبر ويطلبون منه الشفاعة والشفاعة حق ولكنها لا تطلب من الأموات وإنما تطلب من الله تقول اللهم شفع في نبيك اللهم شفع في عبادك الصالحين فلا تقف عند القبر وتقول لامنya لام جازمه نهيه لامnya فلا لanya لا نهيه جازمه إذن فلا تقف مجزوم فلا تقف عند القبر وتقول يا فلان أو يا رسول الله اشفع لي لأنه لا يطلب من الميت شيء وإنما يطلب من الله وشفاعة ملك لله وليست ملكا لغيره ولا تكون إلا بشرطين نعم أحسن بارك الله فيك قلت kata Syekh Shalih Al-Fauzan waqad yamuddu yadahu akhirnya dia menjulurkan tangannya kama qalu sebagaimana yang mereka katakan inna rasulullah madda yadahu ila rifai sesungguhnya Rasulullah menjulurkan tangannya ke rifai karena dia ngaku-ngaku itu kan dia lagi ziarah ke makam Rasulullah terus kemudian tiba-tiba keluar dari tangan dari kuburan Rasulullah tangan cok salaman wasafahahu dan menyalaminya. Wahada kadibun wa in kana waqi'an ini adalah dusta. Walaupun kalau memang itu benar terjadi falladhi madda yadahu syaitanun. Maka yang menjulurkan tangannya tadi itu setan. Paham tuh? Setan. Antum ke makam Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir jalan. Di mana makamnya sih? Di Kufah atau di Basrah. Daerah sana. Ya antum gak usah jauh-jauh lah. Antum ke makam Mbah Priok. Di Priok sana. Ya. Ya apa antum lagi jikir-jikir situ. Tiba-tiba keluar tangan. Duas. Nah, itu Mbah Priok kan? Hah? Masih punya peran dia. Hah? Orang yang telah mati masih punya peran gitu. Nah, itu adalah setan. Itu adalah setan. Nah, li'anna syayatin karena setan ya, tatamassal dia menyerupai bisa menyerupai indal adrihati di kuburan di sisi kuburan selamat wal kubur dan di kuburan bisuari ashabil kubur dengan bentuk rupa sang penghuni kubur au annahum yatakallamun min dakhil qabri atau mereka berbicara dari dalam kubur. Wahyatunun nasu anah dan mayit itu ya tak kalem sehingga orang-orang yang datang berziarah menduga, wah ini dia disampuni kubur, bisa berbicara. Wahyasmauna sautah mereka mendengar suaranya. Wahyatunun manyasmau maka orang yang mendengarnya akan menyangka anahu sautun mayit, suara sang penghuni kubur. Wahada waqafihi katsirun dan ini sering terjadi. Wasyaitan yuridu ayyuhum fi syirki min haitsu la yad'un dan setan yurid an yughwiyahum. Nah, ini teman-teman yang belajar ajrumiyah kemarin nih. Aghwa yughwi fil mudhari ya mansub bi an walamatun nasbihi al fathah. Kenapa fathah? Ya karena apa? Khafif ringan. Kalau ta'adzur baru yang enggak bisa. Ya, dan setan benar-benar ingin ya, yughwi itu yudillu menyesatkan mereka fisyrik dalam kesyirikan min haitsu la ya'lamu dari sisi arah yang mereka tidak ketahui wa yad'un fa yad'unal qabra akhirnya mereka benar-benar ya, berdoa kepada kuburan ya tubuna min syafa'ata minta syafaat ke kuburan fa syafa'atu haqqun padahal syafaat itu hak lakinnaha la tutlabu minal amwal, innama tutlabu minallah. Namun syafaat tidak diminta dari orang yang telah mati. Syafaat diminta hanya kepada Allah. Mereka anda mengatakan taqul, anda mengatakan Allah masyfi fiya nabiyak, Allah masyfi fiya ibadaka salihin. Ya Allah, berilah syafaat kepadaku melalui nabimu. Ya Allah, berikanlah syafaat kepadaku melalui orang-orang hamba-hambaku yang saleh. Fala taqif indal qabr, maka jangan anda berdiri di sisi kuburan taqulu dan anda mengatakan ya fulan wa ya Rasulullah isfa'li. Ya fulan wa ya Rasulullah, berilah syafaat untukku. Minta syafaat kepada makhluk selain Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Wasyafa'atu lillahi jami'a. Syafaat itu milik Allah semuanya. Siapa yang bisa kasih syafaat ya di sisi Allah? Siapa? Kecuali setelah dapat izin dari Allah. Syafaat itu punya Allah semuanya. Makanya kata Nabi SAW, as'adun nas ya bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Khalisan min qalbihi. Ya, yang paling beruntung, yang paling manusia yang paling bahagia dengan syafaatku kelak di hari kiamat ialah yang ikhlas dalam berakidah mengucapkan la ilaha illallah, memurnikan ucapan la ilaha illallah tersebut. Nah, ini sangkut pautnya ialah interaksi dia dengan Allah. Sangkut ya, ini yang jadi patokan sehingga Allah memberikan izin kepada dia atau enggak. Ya, bukan yang jadi patokan syafaat tersebut didapatkan interaksi kita dengan si makhluk, dengan orang soleh, tidak ada hubungannya. Mana lagi tadi? Liannahu yutlabu minal mayyit la yutlabu minal mayyit syai'un, karena tidak boleh dimintai dari mayit sesuatu apapun. Wa innahu yutlabu minallah, tapi syafaat itu diminta hanya dari Allah. Wa syafaatu milkun lillah laysat milkan lighairi, syafaat itu hanya milik Allah bukan milik orang lainnya. Wala takunu illa bisyafa'in, dan syafaat itu tidaklah menjadi valid, sah, dibenarkan kecuali dengan terpenuhi dua syarat. Oh, baca Mas Bowo, faddal. Kencengin dikit suaranya. Asyarul awal ayatanallahu bila syarusani ayakuna maskuma fihi min adik tawhidi ayakuna musyrikan ahadani syartani ma'kudani min Qur'ani al-Qur'ani. Qala ta'ala hamdallalli yashu'andahu bila bidni. Qala ta'ala wala yashfa'una illa liman irtadha, ay irtadha Allahu qawlahu wa amalahu wa huwa al-muhsin. Amma al-muhsin fa yaqulu Allahu jalla wa ala fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Qala ta'ala ma lidh-dhalimina min hamimin wa la syafi'in yuta'u. Qala ta'ala wa kam min malikin fis samawati. Fakam malakin fisamawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadanallahu liman yasha'u wa yarda. Fadakara syartaini min ba'di ayyadanallahu liman yasha'u. Hada huwa syartul awal wa yarda. Hada huwa syartul sani wa huwa la yarda illa an ahli islami wa tawhidi wa la yarda an musyrikina. Idan asy-syafa'atu haqqun fatulabu min Allah jalla wa ala, amma talabu syafa'ati min al-amwati fa huwa batilun. Fa batala qawluhum innahum yudrabuna min al-amwati asy-syafa'ata fa yaquluna asy-syafa'atu haqqun. Fa naqulu na'am asy-syafa'atu haqqun walakin talabaha min al-amwati batilun. Walakinna talabaha, kalau walakin talabuha. Walakinna talabaha min al-amwati batilun wa inna ma tutlabu min Allahi. Qala ta'ala qul lillahi syafa'atu jami'a fasyafa'atu. Asbuk. Nah, syafa'at tidaklah dibenarkan kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama, ayyadanallahu biha, Allah mengizinkannya. Ini yang pertama. Asyartusan yang kedua, ayyakuna al-mashfu' fihi, yaitu al-mashfu' fihi Jazakallahu khairan. Ya, yaitu yang kedua yang diberikan syafaat dengan syafaat tersebut min ahli tauhid. Dari kalangan ahli tauhid la yakunu musyrikan, bukan dari kalangan orang-orang yang berbuat musyrik, berbuat syirik. Hadani syartani ma'khudani min al-Qur'an. Maka dua syarat ini diambil dari Al-Qur'an. Ya. Diambil kesimpulan dua syafaat ini diambil dari Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Dan siapakah yang dapat memberikan syafaat kecuali dengan izinnya? Nah, ini perizin dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, wala yashfa'u illa liman irtada. Dan mereka tidak dapat memberikan syafaat kecuali siapa saja yang Allah ridhoi. Yaitu irtadallahu qawlahu wa amalahu wa huwa al-muwahidu. Yaitu yang Allah ridhoi ucapannya, amalnya. Dan dia adalah orang yang bertauhid. Ahli syirik gak dapat syafaat. Ya. Pasti, iya pasti. Al-Quran sudah menyatakan. Orang yang berbuat syirik pasti tidak dapat mendapatkan syafaat. Wa amal musyrik. Fayaqulullah. Adapun orang musyrik, Allah Jalla wa'ala berfirman tentangnya. Fama tanfa'ahum syafa'atus syafi'in. Maka syafaat, orang-orang yang memberikan syafaat, fama tanfa'ahum. Tidak dapat memberikan manfaat kepada mereka. Tidak dapat memberikan manfaat kepada mereka semua syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Siapa mereka ini? Ahlu syirik. Allah Ta'ala berfirman, wa ma lidzalimina min hamimin wa la syafi'in yuta'. Dan tidaklah orang-orang yang zalim tersebut, manya manafiyah, lamnya lam milk. Tidaklah orang-orang zalim tersebut memiliki hamim. Hamim itu al-qarib. Qarib, kerabat dekat, teman setia, wala syafi' yang dapat memberikan syafaat, yuta yang ditaati, yang diterima syafaatnya. Allah Ta'ala berfirman, wa kam min malakin fis samawati, dan betapa banyak malaikat yang di langit, la tughni syafa'atuhum syai'a, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun, illa min ba'di ayya'adana Allah, kecuali setelah Allah izinkan, liman yasha'u wa yarda, kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan yang Allah ridhoi. Maka Syekh di sini menyebutkan dua syarat, min ba'di ayyadana Allahu liman yasha idzin wa huwa syartul awal wa yarda, dan Allah meridhoi orang yang diberikan syafaat tadi. Hadza huwa syartul tsani. Ini syarat yang kedua. Wa hadza la yarda illa an ahli al-islam wa tauhid. Dan ini tidaklah Allah meridhoi kecuali meridhoi orang-orang Islam dan ahli tauhid, wa la yarda anil musyrik. Allah tidak meridhoi orang-orang musyrik. Idan kalau begitu syafaah hakun, syafaat itu memang benar ada. Ya, diminta dari Allah. Adapun meminta syafaat kepada orang mayit, maka ini batil. Maka ucapan mereka batil yang menyatakan innahum yatlubuna minal amwat asyafa'ata. Sesungguhnya mereka orang-orang saleh, orang-orang terdahulu meminta syafaat dari orang-orang mayit. Wa yaqulun asyafa'atu haq. Mereka mengatakan syafaat itu benar adanya, bo, emang ada. Panakul naam asyafaatu haqqun. Kita katakan juga demikian. Syafaat itu hak. Lakinna talabaha minal amwat batilun. Namun memintanya dari orang-orang mati batil. Innama tutlabu minallah. Syafaat hanya diminta dari Allah. Kulillahi syafaatu jami'ah. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah milik Allah lah syafaat itu semuanya. Fasyafaatu milkunillah, ini sudah dibaca? Belum. Ah, tafadhal dibaca berikutnya di sini. Ah, Ozi. Qala syarihu hafizahullah ta'ala. Fasyafa'atu milkun lillahi. Qala ta'ala, wa la yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Syahida bil haqqi ay syahida an la ilaha illallah wa hum ya'lamun. Ay ya'lamuna makna hadhil kalimati wa ya'lamuna biha wa ya'maluna biha la yakfi mujarradu talaffuzi bil kalimati faqat wa huwa la ya'lamu ma'naha aw ya'lamuhu wa huwa la ya'malu bihi fala tanfa'uhu wa kadzalika tutlabu syafa'atu minal hayyil hadiri bi makna annahu yutlabu minhu ad-du'a'u fataqulu ya fulan ud'u Allah li bikada wa kada kama talaba Umar du'a'a min al-Abbasi wa kama yatlubun nasu yaumal qiyamati syafa'ata minar rasuli sallallahu alaihi wasallam fil mahsyari. Nah, syafaat milik Allah. Allah Ta'ala berfirman, wala yamliku alladziina yad'uuna min duunillahi min duunihi asy-syafa'ah. Dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, mereka tidak memiliki syafaat. Illa man syahida bil haq, kecuali orang yang bersyahadat. Artinya di sini mengakui al-haq akan kebenaran tauhid, wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui. Ya, perhatikan. Syahida bil haq ayat syahida alla ilaha illallah. Yaitu mempersaksikan la ilaha illallah wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui. Ini penting nih, ilmu akan la ilaha illallah. Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Dan ketahuilah, berilmulah, la ilaha illallah, dan minta ampunlah akan dosa-dosamu. Nabi SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mati wa huwa ya'lam, dalam keadaan dia mengetahui bahwa tidak ada yang berhak ibadah selain Allah, maka dia masuk surga. Maka ilmu adalah syarat penting dari la ilaha illallah. Ya, ilmu syarat penting dari la ilaha illallah. Imam Bukhari berdalil dengan ayat tadi. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Kata Imam Bukhari apa? Fa bada'a bil ilmi. Nah, ini perkataan Imam Bukhari atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu susah. Fa bada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka Allah memulai dengan ilmu sebelum berkata dan beramal. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengutip kalam Bukhari di atas sebelumnya. Ya. Nah, itu kalam Bukhari juga di Kitabul Ilmi Sahih menurut dasar. Jadi Kitabul Ilmi Sahih Bukhari. Ya. Syahidallahu bil haq ay syahida an la ilaha illallah wa hum ya'lamun ya'lamuna makna hadhil kalimat. Mengetahui makna kalimat ini. Wa ya'malun, dan mereka dan mengamalkan biha, kandungannya. La yakfi mujarradu talaffuzi bil kalimati faqat. Tidak cukup hanya melafadzkan kalimat itu saja. Wa huwa la ya'lamu ma'naha, dalam keadaan dia enggak tahu maknanya. Burung beo juga bisa. Tahu maknanya? Enggak tahu. Enggak tahu. Ya, enggak tahu. Karena burung beo ketika diterkam oleh kucing, burung beo enggak bisa apa-apa. Padahal dia mengucap la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Enggak bisa apa-apa. Diterkam kucing. Dan yang diucapkan ketika diterkam kucing bukan la ilaha illallah Allah. Ini ada kisah ya. Pernah dengar gak? Yang diucapkan ialah rasa kusuk disangkar. Seorang mukmin juga demikian. Kalau dia gak ngerti la ilaha illallah gimana? Pengen yang diucapkan. Tatkala dia mengalami kesulitan. Dan tatkala dia mengalami peristiwa genting, dia tidak kembali kepada Allah. Karena dia gak tahu kandungannya. Gak tahu nafi isbat. Gak tahu tempat beribadah, tempat mengadu, tempat berdoa, tempat beristighosah. Hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Dia gak ngerti. Wa huwa ya'lam ma'naha au ya'lamuhu, atau dia mengetahui. Wa la ya'malu bihi, tapi tidak mengamalkan kandungannya. Pada tanpa'u, maka tidak bermanfaat untuknya. Kadzalik, demikian pula. Tutlabu syafa'atu minal hayyil hadir. Syafa'at tersebut diminta dari orang yang masih hidup dan dihadir. Hadir mampu merespon requestnya, permintaannya. Bimana? Annahu yutlabu minhu doa. Bahwa dia dimintai doa. Ya, semisal mengatakan, ya pulan, berdoalah padaku dengan demikian, demikian. Ya, sebagaimana Umar meminta doa kepada Al-Abbas. Sebagaimana orang-orang nanti akan datang minta kepada Nabi pada hari kiamat. Minta syafaat kepada Rasulullah SAW di mahsyar. Asyubhatul khamisah, syubhat kelima. Baik, fadal, baca sini. Ya, Mas Fatur. Asyhadu amma nahnu kana yawmun unasan solihina. Kaifa taj'aluna solihina kal asnami. Masyaallah, ini syubhat mereka ya. Ini syubhat mereka. Kata mereka annal musyrikin ala wali yad'una lasnam syayatin wal jin. Musyrikin zaman dulu kan itu berdoanya kepada berhala, kepada setan, kepada jin. Apa nahnu kalau kami? Pada nu unasan solihin, kami berdoa kepada orang-orang saleh. Hah? Pakai pertanyaan salihina kan asnam. Coba sekarang gimana kalian? Kok bisa kalian menyamakan, menjadikan orang-orang soleh yang kami berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, kepada Mbah Priok, kepada Sunan, kepada para wali. Kok kalian samakan seperti berhala yang disembah oleh musyrikin Quraisy? Gimana ini Mas Sawah, kata dia. Sawah, iya, Salafi Wahabi, katanya. Baik. Nah, terus lanjut. Nah, kata Syekh, kita katakan subhanallah. Amma taqra'una al-Qur'an? Apakah kalian tidak membaca Qur'an? Terus. Al-yawma min jin syirkil awwalina alladzina ya'buduna al-malaikata was-solihina walladzina taqulu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafarun. Pala farqa baina ibadatil muta'allina lil quburi wa ibadatis sabiqina sabiqina minal musyrikina. Nah, syubhat yang kelima. Panakul subhanallah, apa taqra'una al-Qur'an? Apakah kalian tidak membaca Qur'an? Alaisal musyrikuna al-awwaluna yatlubuna syafa'ata minal malaikati? Bukankah musyrikin terdahulu juga mereka minta syafaat kepada malaikat? Wahum salihun, sedangkan malaikat orang-orang saleh, wayatlubuna minal anbiya'i ba'da mautihim, bukankah mereka pun juga meminta syafaat kepada para nabi setelah wafatnya mereka? Allah Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ulai syafa'una indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat maupun mudarat kepada mereka. Mereka mengatakan ha'ulai syafa'una indallah. Mereka ini adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Wa ya'buduna al-malaika Uzairan wal Masih. Wa Uzairan wal Masih. Ya, orang-orang kafir terdahulu beribadah kepada malaikat, kepada Nabi Uzair, kepada Isa al-Masih, semuanya orang saleh. Wa halaisula unasun salihun. Mereka ini adalah orang-orang saleh. Fal jahiliyuna mutafarriquna fi ibadatihim. Sedangkan orang-orang jahiliyah, mereka berbeda-beda dalam peribadatan mereka. Minhum man ya'budul asnam wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar. Di antara mereka ada yang beribadah kepada berhala, kepada matahari, bulan. Wa minhum man ya'budul asjar wal hajar. Di antara mereka ada yang beribadah pada pohon dan batu. Wa minhum man ya'budul malaikata was-salihina al-awliya wal awliya'a. Di antara mereka ada yang beribadah pada malaikat, orang-orang saleh dan para wali. Fama 'alaihi ubadul quburi al-yawma min jinsi syirkil awwalin. Maka tidaklah keadaan para penyembah kubur hari ini itu adalah bagian dari jenis kesyirikan terdahulu. Alladzina ya'budun al-malaika was-salihin, yaitu orang-orang beribadah pada malaikat dan orang-orang saleh. Walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. dan orang-orang yang menjadikan selain Allah para wali pelindung, mereka mengatakan kita tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah menghukumi mereka, memutuskan perkara di antara mereka terkait tentang perkara yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang pendusta, ya, lagi kafar, lagi kufur. Fala farqa, maka kalau begitu tidak ada perbedaan baina ibadatil mutaakhirin al kubur, antara peribadat, antara perbedaan antara para mutaakhirin, peribadatan penyembahan orang-orang belakangan terhadap kuburan, wa ibadatis sabiqin minal musyrikin, dan bentuk peribadatan orang-orang terdahulu, ya, dibandingkan dengan musyrikin. Tidak ada bedanya musyrikin dahulu dengan musyrikin zaman sekarang. Ya, bahkan di Qaidul Arba, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan musyrikin sekarang jauh lebih parah, ya, dengan dibandingkan dengan musyrikin di zaman, ya, era-eranya, era Mekah waktu itu atau era Arab. Nah, berikutnya, faddal, dibaca sini. Ya, Agus, Syekh Agus. Walakin minhum man ya'budus salihina bidalilil Qur'ani, fa inna allaha zakarosh annahum. Ayo, kenapa antum? Oh, fotokopiannya habis. Innalillahi. Innallaha dzakara annahum ya'budunal malaikata wa unasan min ibadihi. Qala ta'ala, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilata. Dala ala annahum ya'budun as-salihin alladhina yabtaghuna ila rabbihim al-wasilata fi ta'atihi subhanahu wa ta'ala. Fal amru wadihun walakin al-mughalatati min haulai la hadhar laha. Ah, huruf shad itu. La hasra laha. Hasbuk cukup. Antum bukunya fotokopian terus habis. Enggak dicek dulu. Beli aja bukunya. Beli cuma habis. Hah? Masih ada. Hah? Udah ada stok lagi. Bukunya masih panjang. Fotokopi mau sampai kapan? Hah? Kalau fotokopi itu semangat murojaahnya itu kurang. Lihat covernya kan? Tapi kalau buku asli itu semangat murojaahnya ada gitu. Nah, dan lebih awet, ya, lebih awet. Buku antum paling berapa tahun? Kalau insya Allah kalau buku kayak begini bisa bahkan ratusan tahun. Bayangin kalau antum punya istri 4, anaknya 20, satu istri 5 anak, dibaca sama anak-anak antum, dibaca lagi sama anak cucunya, dibaca lagi sama cucunya, sampai ratusan tahun, ratusan tahun mendatang, bukunya satu, ya. Cuma kalau fotokopian, ya, gimana? Baru anak dari istri pertama baca udah rusak. Belum cucunya. anak-anak dari istri kedua enggak kebagian. Kalau fotokopian dan kalau antum punya istri juga. Ya, Pak Ayah dan Agus. Mas Agus, Mas Agus. Fotokopi, fotokopiannya habis. Ya. Si ketawain lagi Mas Sabit. Aduh. Sabit, itu buku siapa? Oh, enggak. Niko yang nebeng. Nah, coba anda baca Sabit Fal Amru Wadi terus Fayajibu. Fayajibu ala qalbi ilmi ala basiratin. Apa irab duat? Apa irab duat, Mas Panji? Irab duat apa? Irabnya, irab, enggak cara bacanya. Biar nanti dulu. Ah, mukhlis, mukhlisin, mukhlisina lahuddin, mukhlis. Apa irab duat? Payanto, payanto. Ah, albar, albar. Mas Fatur, Mas Fatur. Mubtada, ah, Pak Hadi. Makul apa? Khususon. Eh, ah. Andika, Andika. Mas Bowo. Naibul Fa'il. Aduh, enggak ada yang bisa jawab nih, nyerah nih. Saya mau kasih di handphone ini. Eh, handphone siapa? Handphone orang ya. Hah? Badal. Kobar. Lah, dengerin, dengerin, dengerin. Ini udah jadi ketetapan ya para ahli i'rab, bukan ketetapanannya. Antum silakan mendebat anda nanti, ya. Gak apa-apa, ini ilmiah. Isim setelah khususon yang semisalnya itu i'rabnya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Amilnya mana? Mahdhuf. Takdirnya apa? Akhussu. Akhussu khususon. Ya, akhussu ya khususan duat. Nah, duat berarti duat di sini maf'ul mutlak. Nah? Apa? Iya. Terus lanjut Sabit. Enaknya jangan yantazimun, yang mereka terorganisir, bukan berorganisir. Yuntazumun, ya, yang mereka terorganisir. Nah, terus? Annahum sayuwajibuna mislahazi syubhati alaihim. Syubhat, baknya jangan disukun ya. Syubhat. Fa'alaihim ayyata'allamu hadhihi al-umura wa ya'rifuha min ajli ay yaruddu ala ha'ula'i al-mushbihina mushabbihina alladhina ahlaku an-nasa bi syubhatihim. Fa'ubadu kuburi yatawakkaluna ala al-amwati. Faminhum man yakul bil-mayyiti ala bi hasbika yakulani. Wala yatawakkaluna ala Allahi. Wala tasma'u min al-silatihim zikrullahi. Kalau antum baca tadi antum baca tasma' ana biarin. Karena boleh aja. Wala tasma'u min al-silatihim zikrullah. Ya. Kalau antum baca zikru, wala tusma'u min al-sinatihim zikrullah. Boleh aja dua-duanya. Makanya tadi saya biarin untuk baca tasma. Ya, kalau baca tasma berarti mengharuskan zikr sebagai maf'ulun bih. Nah, kalau antum zikr di sini bacanya rofa, maka mengharuskan tusma. Nah, tapi yang cocok di sini apa? Karena zikr di sini mudzakkar, maka huruf mudhara'ahnya adalah ya. Tapi di sini huruf mudhara'ah adalah apa? Ta. Berarti zikra wala tasma'u min alsinatihim zikrallahi hakadha. Terus wa innama daiman lahajuhum biman ya'budunahu. Lahajuhum itu paham maknanya lahajuhum. Lahaj, lahaj itu lahaj, itu lahaj dia kan masdar dari apa? Dari apa? Lahija yalhaju lahajan. Lahija yalhaju lahadan, masdarnya dengan wazan fa'alan, sama seperti nadhara yanzuru nadharon, bukan nadharon tapi nadharon fa'alan. Kalau antum sebutkan misalkan lahija bidzikrihi, itu maknanya, maknanya apa? Lahija bidzikrihi dawama ala dzikrihi, dawama ala dzikrihi. Jadi senantiasa nyebutnya gitu-gitu aja terus. Ya terus at-tawakkulu ini masdar. Kalau masdar tawakkal ya tawakkalu tawakkulan gitu. Wat-tawakkulu min a'zami anwa'il ibadati. Qala ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Qala ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa la rabbihim wa la rabbihim yatawakkalun. Hasbuk cukup. Panjang dari bacanya Mas Agus kalau salah ya. Falaisat ibadatul musyrikin al-awwalin maqsuratan ala al-asnam. Maka peribadatan orang musyrik itu tidak terbatas kepada peribadatan kepada berhala aja, kama taqulun, sebagaimana kalian katakan. Wa ala asjar wal ahjar, tidak terbatas kepada pepohonan bebatuan. Lakin minhum man ya'budu salihin. Namun di antara mereka ada yang beribadah kepada orang saleh bidalil Quran. Dengan dalil Quran. Fa inna Allah zakara, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan annahum ya'budunal malaikati wa unasan min ibadih, bahwa mereka beribadah pada malaikat dan manusia dari kalangan hamba-hambanya yang saleh. Allah taala berfirman ulaikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata. Mereka itu adalah orang-orang yang berdoa yang mengharapkan kepada Rabb-nya wasilah. Jadi begini, sebagaimana tafsir yang pekan lalu kita pernah bacakan dari Syekh Shalih Fauzan, mereka beribadah kepada jin. Mereka beribadah kepada jin. Jinnya masuk Islam. Nah, mereka beribadah kepada jin, jinnya sendiri pun ya bertaguna ila rabbihim alwasilah. Jinnya sendiri pun mengharapkan, mencari wasilah untuk sampai kepada keridhaan Allah dengan ketaatan. Dan mereka enggak tahu jinnya sudah masuk Islam. Mereka terus menyembah jin. Bisa dipahami ke sini? Mereka menyembah, menyembah jin. Dalla ala annahum ya'buduna salihin. Kalau begitu ini menunjukkan bahwa mereka beribadah pada orang-orang saleh alladzina yabtaghuna ila rabbihim alwasilah bi ta'atihi. Ya, subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan mereka beribadah orang-orang saleh kepada orang-orang saleh, yang orang-orang saleh ini mencari wasilah kepada Rabb-nya dengan ketaatan kepadanya. Nah, itu buku apa itu? Siapa? Novel. Kok beda sih bukunya? Cetakan apa itu? Coba lihat sini. Kok warna kuning sendiri? Golkar. Warnanya beda sendiri. Nah, berapa ini? 30. Wah, 30.000. Yang lain berapa? Tuh, yang cari ke Novel. Beli di mana Novel? Di dekat India itu. Ah. Dar alamiah mungkin. Itu bisa menghubungi Nopal 30.000. Makanya bumbunya kok beda sendiri ya. Kuniang. Ya, mana kita di wal amru wadih. Maka perkara ini sangat jelas. Lakinnal mughallatat, lakinnal mughallatat min haula. Namun berbagai kekeliruan mereka tadi, la hasolaha, tidak ada batasnya. Ya. Fayajibu ala talibil ilmi, maka wajib bagi penuntut ilmu ayyakuna ala basiratin bihadihil umuri. Dia harus memiliki ilmu terkait perkara ini. Kalau belum ilmi, jangan tahu ilmu siapa yang ditahdir aja. Sekarang ini ada semacam ya kengacauan berjamaah. Yaitu seorang kapan dikatakan kokoh, Kalau dia mentahdir, ikut mentahdir, setuju tokoh yang mentahdir. Itu pembodohan massal. Itu pembodohan massal. Pembodohan massal sekarang sudah terang-terangan di medsos. Akan dianggap kokoh kalau ikut-ikut mentahdir. Pembodohan massal. Madhab orang bodoh. Manhaj orang bodoh. Itu kayak begitu tuh. Yang benar adalah wajib kita mentamyiz mana syirik, mana tauhid. Wajib mentamyiz mana bid'ah, mana sunnah. Terus wajib merinci mana yang di situ ada talbis antara kesyirikan dengan tauhid, kesyirikan dan wasilah menuju kesyirikan. Mana yang merinci sebagai jawaban dari syubhat-syubhat kaum musyrikin. Nah ini baru insyaallah diberikan kekokohan. Itu pun setelah berdoa, takut dari kemunafikan, berteman dengan orang soleh, gak merasa yakin dirinya kokoh, itu baru. Jangan ikut-ikutan pembodohan massal. Sekarang ada pembodohan massal. Manipulasi manhaj. Ini pembodohan massal. Saya sebutnya itu pembodohan massal. Ya. Karena memang orang-orang bodoh yang ikut, dan juga kayak begitu diarahkan. Kalau mau kokoh ya kayak begini. Nah, itu pembodohan massal itu. Nauzubillah. Itu manipulasi manhaj. Jangan sampai kayak begitu. Jadi orang-orang fokusnya kayak begitu. Enggak ada lagi fokus kepada makrifat kayak begini-gini. Ya, makrifat kayak begini enggak ada lagi udah. Yang fokusnya mereka itu siapa? Siapa yang ditahdir nih? Oh, Syekh Al-Munajjid. Siapa yang ditahdir nih? Oh, dia mesti ikut. Enggak ada lagi fokus kayak begini. Ya. Bisa dipahami antum? Nah, udah berakidah dengan akidah salaf, udah. Mau apa yang terjadi kontemporer, ikutnya di akidah salaf. Selamat insyaallah. Ya, kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ittiba'i man khalaf. Udah gitu aja. Nah, fal amru wa'dih kata Syekh. Khususan ad-du'at alladziina yuntazamuna fi salki ad-da'wah. Terlebih khusus para dai yang mereka terorganisir, tergabung dalam salki dakwah. Apa maksudnya salki dakwah itu? Yaitu jalan dakwah. Ya. Li'annahum sayuwajihun. Karena mereka lah kelak yang akan menghadapi mislahadihi syubuhat. Berbagai semisal syubhat ini. Fa'alaihim, maka wajib bagi mereka yata'allamu hadihil umura wa ya'rifuha. Maka wajib bagi mereka untuk mengetahui perkara ini, ya, mempelajarinya dan mengetahuinya. Min ajli ayyaruddu ala ha'ula'il musyabbihin. Supaya apa? Mereka dapat membantah orang-orang memberikan syubhat tadi. Alladzina ahlakun nasa bisyubuhatihim. Yang mereka hendak membinasakan manusia dengan berbagai syubhat mereka. Fa'ubadul kubur. Maka para penyembah kuburan hari ini, yatawakkaluna 'alal amwat, mereka benar-benar bertawakal kepada orang yang telah mati. Faminhum man yaqulu lil mayyit, mereka di antara mereka ada yang berkata kepada si mayit, ana fi hasbika ya fulan, cukuplah aku sebagai penolong apa ya? Dia berkata kepada si mayit, cukuplah engkau sebagai penolongku ya fulan gitu. Cukuplah engkau sebagai penolongku ya fulan. Wala yatawakkalu 'ala Allah wala yatawakkaluna 'ala Allah, mereka tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tasma'u min alsinatihim dzikrullah, bahkan anda tidak mendengar dari lisan mereka zikir kepada Allah. Innama da'iman, namun yang terus continue lahajahum biman ya'buduna min dunillah. Lahaja paham tadi ya, masdar dari lahijayal haju. Maknanya apa kalau disebut ya lahajahum biman ya'buduna min dunillah, itu dawam. Namun yang senantiasa ya lahajahum, yang sering mereka sebut-sebut ialah biman ya'buduna nahum min dunillah. Itu hanya seputar orang-orang yang mereka sembah selain Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Qadir Jilani terus. Kalau doanya ya ilaha dzati Syekh Abdul Qadir Jilani al-Fatih, itu terus. Wa yatawakkaluna 'alaihi, mereka bertawakal kepadanya. Wa yatamidun, mereka bersandar kepadanya. Udah kan belum? At-tawakkulu wa tawakkulu min adami anwa'il ibadah, padahal tawakal adalah salah satu dari jenis ibadah yang paling agung. Allah taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian beriman. Ya Allah taala berfirman, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebutkan nama Allah maka bergetarlah hati mereka, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka bertambah iman mereka, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Sampai sini? Nah, lanjut. Mukhlis al-muwahhid. Mukhlis ini muwahhid mutlak. Nah. Apa itu mukhlis? Hah? Baca, anda manggil antum ngapain? Cuman mukhlis. Cuman gitu doang. Dibaca Syekh Mukhlis. Fakuddimal ma'muli ma'mulu naibul fa'il fakuddimal ma'mulu lil hasri wa ala rabbihim yatawakkaluna walam yakul wa yatawakkaluna ala rabbihim wa innama qala wa ala rabbihim yatawakkaluna fatakdimul jari wal majruri wa huwa al ma'mulun وهو المأمور على العامل لإفادة الحصر مثل إياك نعبد أي لا نعبد سواك فهذا أبلغ من قول نعبدك لأن نعبدك لا يفيد حصرا أما إياك نعبد ويفيد الحصر حصري فتوكل عبادة خبر مبتدأ عبادة عظيمة وهو الاعتماد على الله جل وعلا و مصدر فوض يفوض menyerahkan تفويض وتفويض الأمور إليه وهذا لا يمنع من اتخاذ أسباب نافعة مع توكل على الله فيجمع بين الأمرين لا يأخذ توكلا فقط ويحمل أهملا يهمل ويهمل الأسباب النافعة ولا يعتمد على الأسباب ويهمل توكلا بل يجمع بين الأمرين hadza sya'nul mu'minin. Nah, min sifatihim, di antara sifat mereka bahwasanya mereka kepada Rabb mereka bertawakal. Ya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maka ma'mul ya, 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini 'ala rabbihim kalau antum i'rab, 'ala harf jar, rabbi majrur wa mudafhim mudafun ilaih. Nah, jar majrur ini muta'alliq, dia berkait. Berarti dia ma'mul. Dia muta'alik. Mana muta'alaknya, tempat berkaitnya? Hah? Mana amilnya? Ya tawakkalun. Maka ya tawakkalun adalah amil. Ya, jar majrur itu muta'alik dengan ya tawakkalun. Loh, harusnya yang namanya muta'alik itu disebutkan setelah apa? Setelah amilnya. Nah, antum mengatakan ya Zaidun fil fasli atau apa gimana? Zaidun hadirun fil fasli. Maka fil fasli itu adalah jar majrur yang muta'alliq dengan hadir. Ya, Zaidun ja'a. Ya. Zaidun hadara fil fasli. Nah, misalkan demikian. Nah, ini disebutkan muta'alliqnya duluan. Wa ala rabbihim. Kenapa demikian? Ya. Kudimal mamul lil hasri, untuk memberikan faedah pembatasan agar dipahami hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain kita bertawakal. Walam yakul ya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah tidak berfirman wa yatawakkaluna ala rabbihim. Wa inna ma qal, tapi Allah berfirman wa ala rabbihim yatawakkalun. Maka ditakdim, didahulukan jar majrur wa huwal ma'mul, dia adalah ma'mul alal amil daripada amil la yatawakkalun. Ini li ifadatil hasri, untuk memberikan penjelasan pembatasan. Pembatasan kita hanya bertawakal hanya kepada Allah, tidak pada yang lain. Ini ngerti enggak? Nah, yang berbaca Al-Jurmiyah paham enggak? Kalau dalam bahasa Arab beda. Bisa dipahami ya? Beda. Ya. Semisal iyyaka na'budu, ai la na'budu siwaka. Ini maknanya. Kami tidak beribadah pada selain engkau. Fahada iyyaka na'budu, ya, harusnya iyyaka na'buduka. Kemudian dirubah domirnya jadi mutasil ke munfasil, yang tadinya diakhirkan, ditakdim, didahulukan. Nah, maka kalau iyyaka na'budu itu ablagu, maknanya lebih dalam. Min qaulika, daripada ucapan Anda, na'buduka, kami beribadah pada engkau. Kenapa? Karena ucapan na'buduka la yufidu hasran. Kami beribadah pada engkau, tapi bisa jadi beribadah pada yang lain, gitu. Hah? Ngerti enggak? Makanya kalau antum gombal sama istri, gombalnya ya uhibbuki. Kalau istrinya ngerti nahu, ana la urid hadhil kalimah. Saya enggak mau ingin kalimat ini. Goyir goyir, rubah-rubah. Mada turidin? Apa yang kau inginkan? Iyaki uhibbu. Ah, habis antum benar. Iyaki uhibbu. Udah, la goyir berarti udah. Habis antum benar. Hah? Tertutup peluang. Istrinya Mas Panji belajar nahu itu. Hah? Enggak? Ah, berarti bisa antum ya, gombal-gombalin cipua-cipua lah ya. Gombal-gambil. Ah. Apa Isan? Isudin, kenapa antum ketawa? Emangnya ngerti? Ah. Ikut-ikut ketawa lagi. Ah. Ikut-ikut ketawa. Kes, kenapa yang ketawa? Siapa yang nyuruh ngajak ketawa? Hah? Kalau yang itu yang belum balik, ya udah balik belum? Niko, bolak-balik. Niko 18 apa 19? Udah habis bolak-balik. Bolak-balik udah. Siapa yang masih 17 tahun? Enggak ada. 18. Ah, antum. Harga 17 tahun. Masyaallah. Ya. Masyaallah. Albar berapa? 18. Repi. Hah? 21. Oh, 3. Antum, mbah antum mungkin 3 kali. Siapa? Mbah Revi ya. Mana tuh orang? Antar cucunya kali ke pondok. Baik. Nah, kalau na'buduka la yufidu hasran. Tidak memberikan faedah pembatasan. Amma iyyaka na'budu fa yufidul hasran. Fatawakkul ibadatun azimah. Ya, maka tawakal adalah ibadah yang agung, yaitu beriktimad, bersandar kepada Allah, yaitu tafwid, menyerahkan berbagai perkara ilaih kepada Allah. Namun hal inilah yamna, tidaklah mencegah minat ikhadil asbab, untuk mengambil sebab-sebab an-nafi'ah ma'at tawakul Allah. Ya, tapi dengan tetap bertawakul pada Allah. Fayajma' al-bainal amrain, yaitu dengan menggabungkan dua hal tadi, bertawakal dan berusaha. La ya'khudhu at-tawakkula faqat, jangan cuma dia bertawakal aja. Wa yuhmilul asbaban nafi'ah, kemudian dia mengabaikan sebab-sebab yang bermanfaat. Wa la ya'tamidu 'ala asbab, jangan dia bertumbuh hanya pada asbab. Wa yuhmilu at-tawakkula, nah, dan dia meninggalkan tawakal. Bal yajma'u bainal amrayni, hadza sya'nul mu'mini, namun dia menggabungkan dua hal tadi, inilah kondisi seorang mukmin. Nah. Dadat belum? Sudah. Tandain sampai sini ya. Habis zuhur lanjut dah. Hah? Nanggung ya. Kita habisin aja ya, habis zuhur sebelum nanti kalau soal jawab panjang ini. Soal jawabnya pekan depan lah ya. Soal jawabnya yang seru-seru biasanya ini. Namanya bertanya kan, Syekh Fauzan, tanyanya macam-macam udah. Yang berkaitan dengan materi. Ya, habis zuhur lanjut lagi. Subhanallah, alhamdulillah, syadulah, ya, insya Allah habis zuhur lanjut.